Gary Mahesa. Sama-sama lagi. Spesial buat Ireng Community. Kita goyang lagi Mas Bos. Cuma kata cinta dan bukti. Terima kasih banyak Mas Gery, Mahesa sudah temenin gue di sini.